الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pembahasan yang lalu kita telah mempelajari beberapa sifat yang harus kita tinggalkan dari sifat-sifat yang tercela. Di antaranya apa, Akbar? Banyak kemarin kita ambil indah Ridwan hamiyah, yang dimaksud hamiyah itu membatasi perasaan cintanya terhadap kewajiban. Nah, pemberian wala dan al-bara' pada kelompok tertentu, ta'assub, fanatik golongan. Nah, namanya hamiyah juga dekat dengan makna asobiyah, yang semua itu dibangun tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya apa? Ubay. Buhtan. Apa yang dimaksud dengan buhtan? Nah, yang karena bentuknya adalah menjelek-jelekkan saudaranya dalam keadaan sifat tersebut tidak ada pada saudara tadi. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ghibah. Nah, yaitu berbuat kedustaan atas nama saudaranya. Dan sebesar-besar buhtan akan dibilang yaitu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara menyatakan bahwasanya Al-Masih Ibnullah, nah bahwasanya Isa itu anak Allah, ini buhtanun azim. Nah, juga menyatakan bahwasanya para malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah, ini juga buhtanun azim. Nah, menisbahkan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Sifat berikutnya khanifillah yaitu al-kadhib, berdusta. Nah, dan kedustaan merupakan sifat mendasar pada orang-orang munafik. Oleh karena itulah wajib bagi kita semua untuk menjauh darinya. Dan yang dimaksud dengan dusta, kalau itu berupa khabar ikhwanifillah, berarti yang namanya dusta yaitu mukhalafatul waqi', menyelisihi fakta. Mengkhabarkan dengan sesuatu yang menyelisihi fakta, ini namanya dusta. Dan apabila itu pada suatu amalan, maka apa? Mukhalafatul zahir lil batin, ini juga dusta. Mukhalafatul qawl lil amal, menyelisihnya perselisihan antara perkataan dengan amalan, namanya dusta. Dan dusta merupakan pintu yang membuka kejelekan-kejelekan lainnya. Oleh karena itulah Rasulullah peringatkan kita semua agar jangan sampai berbuat dusta. Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wal 'iyadz billah. Hadis siapa ini yang dengar Rifki? Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian kedustaan, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka. Man sa'aliyuh wa man akhrajah. Baik. Hadis dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Padanya peringatan keras dari kedustaan khalifah. Karena kedustaan satu akan melahirkan kedustaan-kedustaan berikutnya karena seseorang tidak bertobat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dia akan mengantarkan, kepada kefajiran. Nah, yang awalnya berdusta ingin kedustaan tersebut dan ketahuan, akhirnya berdusta lagi. Berdusta lagi terus sampai bertumpuk-tumpuk kedustaan tersebut sehingga mengantarkan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala wa iyad billah. Dan yang demikian ini tentunya kecelakaan dan kesengsaraan kan itu. Seorang ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab pendusta. Wala yazaru rajulun yakdzibu wa yataharral kadzdziba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Terus menerus seseorang berbuat dusta dan membiasakan kedustaan. Ini hati-hati. Maka kapan saja mendapati akhwanillah seseorang kok diketahui berdusta, hendaknya betul-betul diobati sehingga kedustaan tersebut tidak menjadi kebiasaan. Karena kalau sudah terbiasa berdusta kemudian ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab, maka akan terjauhkan dari hidayah. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang pendusta dan kufur kepadanya. Jadi dusta itu termasuk penghalang hidayah. Nah, oleh karena itulah mereka-mereka yang jujur, mereka lah yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam mencari kebenaran, jujur dalam melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, juga jujur dalam perkataan. Nah, seorang mukmin yang betul keimanannya, maka dia akan menjauh dari sifat dusta ini. Apalagi seorang yang memiliki ilmu. Nah, dan juga mereka-mereka yang menempuh jalan ilmu. Ini harus dicamkan apa itu. Jangan sedikitpun seseorang menjatuhkan diri dalam kedustaan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitab beliau Az-Zuhd. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, kawasannya beliau mengatakan, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba mujanibul iman. Hati-hati kalian dari kedustaan. Jadi jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena kedustaan itu mujanibul iman, yaitu bertentangan dengan keimanan. Kedustaan bertentangan dengan keimanan. Maka anak-anak ikhwanillah sedini mungkin harus dilatih agar betul-betul menjauh dari sifat dusta ini. Kapan saja kalau dilihat ada kedustaan, maka segera diobati. Jangan kita melihat besar kecilnya perkara yang dia berdusta, berdusta dalam masalah remeh, berdusta untuk satu butir permen. Jangan melihat itunya, tapi dilihat kedustaannya, karena dia telah berdusta berarti perkara besar, harus segera diobati. Ini penyakit. Kalau tidak segera diputus, akan melahirkan apa? Penyakit-penyakit berikutnya. Dan juga diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam kitab As-Samad yang dikarang oleh Ibnu Abi Dunya, Abu Hurairah mengatakan, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu fi khutbatihi, Dulu Umar radhiyallahu anhu mengatakan dalam khutbahnya, berarti para salaf dulu apabila mulai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, tidak lepas mereka memperingatkan umat dari sifat dusta. Karena kalau suatu kaum sudah menyebar padanya kedustaan, nah ini akan apa, menimbulkan bencana. Lihat, tatkala kedustaan tersebar pada zaman ini khanifina dengan mudah, berbagai macam berita tersebar ketika diliti adalah hoax, berita-berita dusta, dusta atas nama pemerintah, dusta atas nama agama, dan kedustaan-kedustaan yang lain. Ya, bencana banyak menimpa kaum muslimin. Dikatakan oleh Umar dalam khutbah beliau, laisa fi ma duna sidqi min al-hadithi khair, man yakdzib yafjur wa man yafjur yahlik. Tidak ada, nah, selain dari kejujuran di dalam berbicara itu kebaikan. Maksudnya apa? Tidak ada kebaikan, nah, setelah apa, atau di luar dari kejujuran dalam apa, berbicara. Kalau sudah tidak jujur dalam bicara, berarti dia masuk dalam dusta. Yang notabene sifat ini bersifat mendasar pada orang-orang munafik. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ayatul munafik yatalah idha haddata kadaba. Pertama kali, apabila dia berucap, berdusta. Wa idha wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji, dia mengingkari. Wa idha ahada ghadar, apabila dia na'am menjanjikan sesuatu, dia menyelisihinya. Nah, dan semuanya kalau kita perhatikan kembali kepada sifat mendasar, yaitu kadzib, dusta. Sehingga tidak ada kebaikan sedikit pun pada kedustaan dan pada kejujuran, afanifillah, barokah. Nah, pada kejujuran barokah. Seorang yang jujur dalam beribadah akan diberi keistiqomahan, jujur dalam mencari kebenaran akan diberi hidayah. Bahkan dalam muamalah, ketika seorang jujur afanifillah, ini juga akan mendatangkan barokah. Dalam jual beli seorang jujur. Nah, jangan pikirannya afanifillah, ah, ini kalau saya jujur nanti enggak jadi beli. Ini pikiran yang munculnya dari syaitan. Kalau memang barang ada cacat, afanifillah, terangkan. Karena sungguhnya pada kejujuran itu barokah. Adapun seseorang menyembunyikan cacat pada barang yang dia jual, maka ini sungguhnya perkara yang menghilangkan keberkahan. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Hakim bin Hizam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in bayyana, na'am, fa in sadaqa wa bayyana, burika lahuma fi bay'ihima. Wa in kadzaba wa katama, muhiqat barakatu bay'ihima. Jual beli itu, nah, ada waktu memilih selama belum berpisah. Dalam hadis ini terdapat penegasan adanya khiyar majelis. Ketika antara penjual dan pembeli belum berpisah tempat, nah, masih ada khiyar untuk membatalkan jual beli. Nah, kemudian apabila keduanya itu jujur dan pihak penjual menjelaskan dengan baik barang yang dia jual tanpa ada kedustaan, maka burikalahuma fi bay'ihi, akan diberkahi. Nah, pada keduanya, pada jual belinya tersebut. Kalau barang palsu, ya katakan ini palsu. Nah, jangan barang palsu dikatakan asli. Nah, barang ada cacatnya, kita katakan ini ada kekurangannya. Yang dicari apabila seorang muslim barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah katakan burika lahum fi bai'ihim, akan diberi barokah. Tapi kalau kadzaba wa katama, dia berdusta dan menyembunyikan. Pikirannya kalau aku berdusta, nah, ini akan apa? Akan menguntungkan banyak. Nah, akan menguntungkan banyak. Tayyib. Sehingga apa? Dia menyembunyikan aib yang ada pada barang yang dia jual, maka apa yang terjadi muhiqat barakatu bainihima akan dihapus keberkahan dari jual beli keduanya. Maka hati-hati ya. Maka seharusnya seorang muslim mereka adalah orang-orang yang jujur dalam muamalah, apalagi dalam memegang amanah. Dalam memegang amanah. Dan ini yang wajib untuk kita terapkan dan wajib kita berdiri di atas saya panggilan untuk jujur. Untuk jujur dan meninggalkan apa? Kedustaan serta khianat. Karena kita memegang dan membawa din, membawa agama. Dan sampai keadaannya sebagaimana mereka-mereka yang korak-korak berada di pundak mereka nama agama tapi ternyata mengkhianati kaum muslimin. Sungguh kita malu panikila tatkala kemudian pada hari-hari ini ternyata menteri agama terjerat kasus korupsi. Ya. Sedih. Nah, sedih. Karena yang dibawa bukan dirinya sendiri panikila, Islam. Ini salah satu contoh. Padahal seorang muslim harusnya berada di barisan terdepan dalam apa memberikan contoh kejujuran. Walaupun dia harus berkorban, tapi kejujuran dan pemimpinan itu yang paling utama. Terkadang sedih. Dan memang demikian musibah kalau seseorang sudah masuk ke dalam apa? Ke dalam ranah na'am taib ke pemerintahan. Jarang yang selamat. Jarang yang selamat. Maka dulu para salaf dan pemimpinan mereka lari. Mereka lari tak kala apa? Ditunjuk untuk apa? Masuk dalam hal yang demikian. Mungkin seorang awalnya jujur. Ya, tapi karena teman, juga karena godaan terus-menerus, belum tentu selamat. Kita sendiri sekarang mungkin bisa demikian, tapi belum tentu ketika berada di depan dan keadaan yang seperti itu bisa selamat. Maka banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita. Karena sungguh ujian dunia fitnah ini berat. Fitnatul dunia, fitnatul mal, ini berat. Jangan kira ketika miskin dia istiqomah, ketika diberi kekayaan bisa bertahan. Belum tentu. Masing-masing diuji nak sendiri-sendiri. Jadi yang wajib kita lakukan adalah bersyukur atas apa yang Allah pilihkan untuk kita selama agama berada di tangan kita. Man yakdzib yafjur, kata Allah. Siapa saja yang berbuat dusta maka dia akan berbuat jahat. Ini sudah. Sebagaimana juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innal kadzib yahdi ila al-fujur. Kemudian man yafjur yahlik, dan siapa saja yang telah berbuat jahat maka akan celaka. Kenapa? Karena masuk neraka. Na'am, fa innal kadzib yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi manusia afanifillah, dia juga akan apa? Tidak akan diterima perkataannya. Tidak akan diterima perkataannya. Dan dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah Al-Da'ifah, jilid yang pertama halaman 93. Ini bagus perkataan ini afanifillah. Dan agar kita apa? Menjauh dari kedustaan, karena ini sebab jarah yang paling kuat. Al-kadzibu aqwa asbabil jarhi wa abyaniha. Makanya dalam periwayatan kalau seorang sudah diketahui dia apa kadzib, sudah tidak diterima lagi. Dan kalian akhwani fillah adalah para pengembara ilmu. Diharapkan untuk bisa menyampaikan kepada umat, maka jangan sekali-kali berhias dengan sifat yang sangat buruk ini, yaitu kadzib. Kata Syalbani rahimahullah ta'ala, al-kadibu aqwa asbabil jarhi wa abiyaniha. Pendek. Nah, maka dihafal. Al-kadibu aqwa asbabil jarhi wa abiyaniha. Kedustaan adalah apa? Sebab jarah yang paling kuat dan yang paling jelas. Sebab untuk dijarah, yaitu sebab untuk seseorang apa? Ditolak mentah-mentah riwayat yang dia sampaikan. Nah, perawi hadis kalau sudah berdusta tidak diterima. Bahkan sebagian lagi ikhwanifillah sangat apa? Sangat hati-hati tatkala melihat seorang perawi yang mau diambil ilmunya, kok dia berdusta kepada hewan saja, dia tidak jadi mengambil hadis. Karena khawatir ketika dia dusta kepada hewan, juga akan berdusta kepada manusia. Sebagaimana kisah yang masyhur ketika sederetan para penuntut ilmu hadis mendapati na'am tayin orang yang ingin diambil hadisnya ikhwanifillah sedang apa? Lepas na'am khimarnya atau hewan tunggangannya. Kemudian agar hewan ini balik, dia apa? Dia bohongi dengan membawa sesuatu yang seakan-akan ada makanannya, dipanggil padahal kosong. Na'am mengkibuli hewan. Dengan sebab itu akhirnya tidak jadi. Nah, para penuntut ilmu hadis tadi tidak jadi mengambil hadis darinya. Kenapa? Karena khawatir. Nah, sudah turun, ya kan? Sudah turun di mata para penuntut ilmu. Gimana ini? Nah, hewan saja dibohongi, apalagi kita nanti khawatir dibohongi juga, disampaikan hadis yang tidak benar. Nah, tayin. Walaupun ini mereka lakukan sebagai bentuk warok dan kehati-hatian, sebab pada asalnya tidak berdosa, alhamdulillah. Yang namanya na'am tayyib mengakali binatang, mereka memang na'am tidak diberi akal untuk kita akali. Ya, kalau demikian nanti para nelayan, tukang pancing semuanya tidak boleh diambil hadisnya, karena mata pencaharian mereka dibangun di atas kedustaan. Dusta kepada ikan. Dikasih sudah dimakan, ditarik. Nah, asalnya enggak masalah kalau sama hewan. Cuma apa, mereka tersebut mengambilnya mimbar bin warok, keselamatan kehati-hatian. Tayyib. Nah, ini hati-hati. Dan kedosaan terlarang mencakup pada semua kondisi, baik ketika serius maupun ketika bersenda gurau. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir anil A'mash an Mujahid an Abi Ma'mar an Abdillah radhiyallahu anhu qala la yasluhu al-kadhibu fi jiddin wala hazlin ولا أن يعيد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. Tidak boleh dusta itu pada kondisi serius maupun kondisi apa, main-main. Jadi main-main itu tidak boleh dusta. Kalau ingin bersenda guru, bercanda, ya bercanda dengan sesuatu yang benar. Nah, bercanda dengan sesuatu yang benar. Jangan bercanda dengan mengada-adakan kedustaan. Nah, ini tetap masuk dalam apa? Dalam larangan. Wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an tsumma la yunjizulah. Juga tidak diperbolehkan dusta ikhwanillah, yaitu apa? Di mana salah seorang di antara kalian menjanjikan kepada anaknya sesuatu kemudian apa? Tidak memenuhinya. Ini juga dusta, tidak boleh. Kalau anak sudah dibiasakan oleh orang tua mendengar kedustaan, biasanya niru. Anak nangis, kemudian sudah besok saya berikan permen, ternyata tidak diberikan. Dia mengatakan demikian, tidak ada niatan memang betul untuk memberikan, cuma sekedar biar anaknya tidak nangis. Ini salah. Ini pada hakikatnya orang tua telah mengajari anak dusta. Nah, karena mereka peka, jangan dikira mereka lupa kemudian tidak berakar, tidak berbekas. Hati-hati. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dalam Ahkamul Maulud akhanifillah, membeberkan dengan pembeberan yang sangat bagus bagaimana orang tua itu hendaknya mendidik anak, dan bagaimana keadaan anak yang banyak rusak dikarenakan orang tua yang salah. anak kecil ya kalau kita melihat orang tua bertengkar, ini bukan berarti tidak terekam, dan terekam dan terpatri pada diri mereka. Maka hati-hati. Dan hal-hal yang buruk pada orang tua, walaupun anak saat itu anak kecil lah, mereka belum paham, jangan dikira tidak berbekas pada hati mereka. Ada bekas, ada bekas. Makanya kadang apa, muncul sifat-sifat yang aneh yang kita heran, dari mana anak itu mendapatkan. Nah, termasuk ini, orang tua menjanjikan sesuatu kepada anak dengan niatan sejak awal tidak ingin untuk memenuhinya, ini sudah dusta. Maka hati-hati. Kalau memang tidak ingin memberikan, ya jangan menjanjikan sesuatu kepada anak. Nah, dan kapan kita menjanjikan sesuatu kepada anak, ya betul-betul kita berusaha memenuhinya, sehingga mereka tahu bahwasanya kejujuran itu tidak hanya sekedar dilakukan atau dikatakan orang tua saja, tapi betul-betul dicontohkan. Nah, ini berhubungan dengan sifat kadhib yang wajib kita tinggalkan, yang sangat tercela apabila ada pada seorang mukmin, terlebih lagi seorang penuntut ilmu dan pengembangnya. Nasallallahu alaihi wasallam.